Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-26, demikian pula syarah hadis tersebut dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada kitab yang kita kaji, kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Qala al-mu'allif al-hadisus sadis wal isyrun, hadis yang ke-26. Min khasaisi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maudhu atau pembahasan hadis yang ke-26 tentang sebagian di antara kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, nusirtu bil-rabd masirata syahr, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura, fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla bi ahadin qabli, wa utitu as-syafa'ah, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khasatan, wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan. Dari sahabat Jabir, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makna hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 perkara di mana tidaklah diberikan 5 perkara ini kepada seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Lihat kembali bahwa ini sebagaimana judul pembahasan pada pelajaran kita, min khasaisi nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa penyebutan angka 5 yang dimaksud di sini laisa min babil hasr, bukan maksudnya pembatasan bahwa keistimewaan ataupun khususan nabi kita dibandingkan para nabi sebelumnya hanya 5 ini, tidak, ini sebagiannya. Dan penyebutan yang semisal ini yang disebutkan oleh para ulama, di antara faedahnya untuk memudahkan ya kita di dalam menghafal ilmu. Karena kalau disebutkan ya dalam sebuah hadis 5 perkara ya, kemudian ternyata yang kita ingat hanya 3, menunjukkan di situ ada sisi kekurangan kita di dalam menghafal dari apa yang dikandungi dalam hadis tersebut. Ini diantara faedahnya. Tayyib, Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan 5 perkara di mana tidak seorang pun nabi yang diutus sebelum beliau diberikan ya 5 perkara tersebut. Kata beliau, nusirtu birra'b masirata syahr, bahwa aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimenangkan ya atas musuh-musuh beliau dengan ar-ru'b, jadi perasaan takut yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan pada hati musuh-musuh nabi, masirata syahr, jadi sejarak 1 bulan perjalanan. Ya, sejarak 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW ya dalam posisi ya, untuk mencapai tempat yang dituju, ya, pada masa itu kurang lebih sebulan perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menimpakan rasa takut pada hati musuh-musuh Nabi tersebut. Dan ini tentu sebuah pertolongan yang sangat besar. Dan terkait dengan rentang satu bulan perjalanan ini, ya, sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini menyebutkan bahwa dikarenakan jarak apa posisi ya, musuh-musuh yang ada ketika itu kurang lebih adalah ya sejarak ini, ya sejarak satu bulan perjalanan, sehingga seandainya ya posisi musuh itu lebih jauh daripada itu pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tetap memberikan pertolongan kepada nabinya dengan ditimpakan ar-ru'b tersebut, ya rasa takut tadi. Kemudian yang dimaksud satu bulan perjalanan di sini, jadi perjalanan yang umumnya dilakukan di masa itu, yakni perjalanan ya unta yang membawa beban. Perjalanan unta yang membawa beban. Jika melakukan perjalanan selama kurang lebih satu bulan ya perjalanan, maka jarak itulah yang dimaksud. Baik. Ini yang pertama. Jadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dengan ditimpakan rasa takut pada musuh-musuh nabi ya, pada waktu yang masih cukup jauh, yakni satu bulan perjalanan itu sudah ditimpakan rasa takut ini. Kemudian yang kedua, Nabi menyatakan waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku, dan ini juga berlaku tentunya untuk umat beliau, al-ard, ya, bumi ini, tanah ini, kulluha, ya, seluruhnya, ya, baik tanah yang jenisnya lempung, ataupun tanah yang jenisnya berpasir, ya, baik yang ada di daerah pantai, baik ada yang adanya di daerah pegunungan, semuanya, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai masjid. Ini tempat untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Ya, dengan ta ya yang di fathah, tahura bukan tuhura. Baik. Ini keistimewaan yang kedua. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Maka siapapun ya di antara umatku, baik dia laki-laki ataupun wanita, adrakathu as-salah, waktu salat mendapatinya, dia mendapati waktu salat ya dimanapun dia berada, falyusalli, maka hendaklah dia laksanakan salat. Ya, jika dia tidak mendapatkan air, maka tanah yang ada di situ bisa untuk bersuci dengan ya bertayamum sebagai pengganti bersuci dengan air. Demikian pula, ya, dia melaksanakan salat di tempat tersebut, ya. Hal ini berbeda dengan umat-umat terdahulu yang tidaklah mereka melaksanakan ibadahnya kecuali di tempat ibadah mereka. Ya, di tempat ibadah mereka. Adapun umat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia bisa menjalankan ibadah di manapun dia berada. Sehingga pada keistimewaan atau khususiah yang kedua di sini, ya di antara khususiah Nabi dan yang juga berlaku untuk umatnya adalah syariat tayammum, ya bersuci dengan tanah atau dengan debu. Ya, dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa tanah yang manapun, dari jenis tanah yang ada di permukaan bumi, ya, baik tanah berpasir, tanah lempung, ataupun ya, yang lainnya dari jenis-jenis tanah, selama itu memang asli, ya, dari ciptaan Allah, ya, bukan sesuatu yang sudah diproses, ya, seperti sudah menjadi genting, ataupun sudah menjadi tegel, atau yang semisalnya, ya, selama masih dalam aslinya, maka sah untuk digunakan sebagai alat untuk bertayamum. Ya. Contoh misalnya, kalau di negeri Arab, ya, batu bata yang dibuat itu tidak dibakar, tidak seperti di kita. Ya, hanya dicetak, ya. Kemudian setelah itu telah kering, kemudian dipasang. Artinya, ya, itu masih dalam wujud aslinya, ya, sebagai tanah, karena hanya ditambah dengan air. Ya, tidak mengalami turunan. Berbeda halnya dengan yang dapati di negeri kita, baik itu menjadi batu bata ataupun menjadi genting, itu sudah diproses, ya, sudah dibakar, sehingga sudah menjadi turunannya. Maka, ya, ketika dinding batu bata yang terbuat dari tanah yang masih dalam aslinya tadi, ya, walaupun tidak ada debu yang menempel, itu sudah sah, ya, sebagai jadi alat untuk bersuci. Kenapa? Karena itu, ya, merupakan tanah asli. Dan ini semua sebagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini, ya, yang menunjukkan bahwa mereka, dimanapun posisi mereka, bisa bersuci dengan tanah jenis apapun, ya, ketika mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, ya, karena mungkin persediaan air ada tapi sangat-sangat sedikit dan dibutuhkan untuk keperluan minum atau yang misalnya yang terkait dengan posisi yang darurat. Kemudian juga ini juga menunjukkan sekali lagi bahwa syariat tayamum ini khusus untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Ya, adapun terkait dengan wudu, ya, maka kita mengetahui bahwa umat sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, mereka mengenal syariat wudu. Ya, sebagaimana kisah yang ma'ruf, ya, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Sarah, ketika berada di Mesir, di mana ketika itu raja yang jahat sebagai penguasa Mesir menginginkan, ya, diri Sarah, maka Sarah berwudu, ya, yang kemudian beliau berdoa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri Sarah dari kejahatan raja Mesir yang jahat tersebut. Kemudian perkara ketiga dari keistimewaan umat ini, ya, yang ini merupakan keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adapun umatnya dalam hal ini mengikuti, ya. Kata Nabi, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan telah dihalalkan bagiku al-ghanaim, ghanimah, harta-harta rampasan perang. Ini harta yang didapatkan dari orang-orang kufar melalui pertempuran. Ini namanya ghanimah. Ya, adapun yang didapatkan dari mereka tanpa melalui pertempuran, ya, karena mungkin musuh sudah lari, ya, sebelum didatangi, ya, atau sebelum pasukan muslim sampai, harta-harta yang didapatkan, yang ditinggal oleh mereka, ini diistilahkan dengan fai, ya, bukan ghanimah. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, setelah beliau menegaskan bahwa ghanimah-ghanimah ini dihalalkan bagi beliau dan tentu bagi umat beliau, walam tahilla li ahadin qabli. Dan tidaklah ghanimah ini dihalalkan bagi seorang pun ya sebelumku. Jadi umat-umat terdahulu ya, meskipun pada sebagian mereka ya kita mengetahui ya di antara para nabi yang berjihad berperang ya melawan orang-orang kufar, dan Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan hukum ini ya bagi nabi kita bahwa ghanimah yang dapatkan dalam perangan ini halal, adapun umat terdahulu tidak. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah seorang di antara nabi dari Bani Israel yang dikenal yakni Nabi Yusha. Ya, Nabi Yusha alaihi salam ketika beliau ya dan pasukan beliau berhasil mengalahkan orang-orang kafir, kemudian ya, dikumpulkanlah semua harta ya yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tersebut. Setelah semua terkumpul ya, ternyata ya api yang biasa ya turun dari langit dan melahap ya harta-harta tersebut tak kunjung turun. Ya, maka beliau ya mengetahui bahwa di antara pasukannya ada yang melakukan yakni kecurangan, gulul ya, menyembunyikan ghanimah tersebut. Sampai kemudian setelah diperiksa ya, ternyata didapati ada salah seorang dari mereka yang menyembunyikan ya emas sebesar kepala sapi. Ya, emas sebesar kepala sapi. Sampai kemudian setelah emas tersebut diletakkan bersama dengan ghanimah yang lainnya, maka turunlah ya api dari langit yang melahap semua harta tadi. Ini pada umat terdahulu ya, ghanimah tidak dihalalkan untuk mereka. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang keempat dari keistimewaan beliau, wa'titu asy-syafa'ah. Dan aku telah diberikan syafaat. Di mana yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaatul uzma, bukan syafaat secara mutlak. Ya, karena para nabi juga mereka mensyafaati ya siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disyafaati. Namun yang dimaksud di sini adalah syafaat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah ya dibandingkan yang lainnya. Di mana ada tiga syafaat khusus yang Allah berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang diserahkan dengan asy-syafa'atul uzma. Dan ini syafaat yang pertama yang terjadi pada yaumul qiyamah. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan ya kemuliaan untuk memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Yani mereka yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar untuk dihisab. Ya. Kenapa dinamakan asy-syafa'atul uzma? Karena syafaat ini ya syafaat yang terbesar yang mengenai yakni makhluk yang demikian banyak. Ya. Dengan syafaat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan putusan untuk para hamba-Nya setelah mereka mendapatkan kondisi yang sangat sulit ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari pada jarak yang sedemikian dekat, jarak 1 mil di atas kepala-kepala mereka. Ya, yang dekatnya matahari menjadi sebab mereka berkeringat sesuai dengan kondisi amalan mereka. Ada yang sebagiannya terbanjiri dengan keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang sampai ke mulut-mulut mereka. Kondisi yang sangat sulit. Dan di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala segera memberikan putusan untuk mereka. Kemudian syafaat yang lainnya Allah khususkan ya untuk nabi kita, syafaat ya untuk mereka yang telah ditetapkan ya sebagai ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Ya, masuk ke dalam jannah. Ini ya syafaat yang kedua. Ya. Kemudian syafaat yang ketiga, syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk paman yang kafir yakni Abu Talib untuk diringankan azabnya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat untuk siapapun dari kalangan orang-orang kafir kecuali untuk pamannya yang bernama Abu Talib saja. Nabi tidak memberikan syafaat untuk ayah ibunya, ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memberitakan bahwa keduanya, ya kedua ayah dan ibu beliau adalah ahlun nar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Dan dari ini semua kita mengetahui bahwa urusan al-jannah wa nar adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menetapkan siapa yang Allah masukkan ke dalam jannahnya dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah tidak menzalimi seorang pun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang kelima dari khususiyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan, dan adalah nabi, yakni nabi-nabi yang terdahulu, ya, yub'atsu ila qaumihi khassatan, nabi tersebut diutus ya khusus untuk kaumnya saja. Jadi para nabi terdahulu risalah mereka khusus untuk kaum mereka saja. Oleh karena itu, ya kita dapati, ya misalnya Nabi Musa yang merupakan Nabi terbesar di antara Anbiya Bani Israel, Anbiya Bani Israel, di antara para Nabi Bani Israel, maka seruan beliau atau dakwah beliau khusus untuk kaum beliau saja, yakni Bani Israel. Demikian juga Nabi Isa. Ya. Makanya seruan mereka kita dapati, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai anak keturunan Nabiullah Ya'qub. Ya. Ini. Adapun, ya, kata Nabi, wabu istu ilan nasi ammah. Adapun aku diutus kepada manusia ammah secara umum seluruhnya. Ya, jadi Nabi diutus kepada seluruh manusia tanpa terbedakan dengan atau tanpa terbatasi dengan wilayah, tanpa terbatasi dengan suku bangsa. Ya, semua yang namanya manusia ya terkena kewajiban untuk tunduk kepada risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan risalah beliau berlaku pula untuk bangsa jin sekalipun. Karena itulah ya beliau sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Imam Tsaqalain, ya imamnya bangsa manusia dan bangsa jin. Ya, tidak ada seorang pun ya dari nabi ataupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus yang memiliki kedudukan sedemikian tinggi sebagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim al-Khalil, ya beliau ya bukan imam mustaqbalain. Ya. Imam para manusia dan jin hanyalah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keberadaan beliau ya sebagai yakni nabi yang diutus untuk segenap manusia, segenap bangsa jin. Dan ini termasuk di antara khususiah beliau. Ini tidaklah yakni berkontradiksi dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan tentang Nabiullah Nuh. Ya, di mana pada hadis asy-syafa'ah, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, pada peristiwa di yaumul qiyamah ketika manusia mengalami kondisi yang sulit sebagaimana tadi disebutkan, ya, maka mereka mendatangi Nabiullah Nuh alaihi salam. Setelah sebelumnya mereka mendatangi Nabi Adam, dan Nabi Adam menyampaikan ulur tidak bisa memberikan syafaat karena telah terjatuh dalam pelanggaran terhadap apa yang Allah larang. Kemudian Nabi Adam mengisyaratkan agar mereka berbicara kepada Nabi Nuh. Maka manusia pun ya berbicara kepada Nabi Nuh, mereka menyatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ursila ila ahlil ardh." Ya, wahai Nuh, engkau adalah awal Rasul yang diutus kepada penduduk bumi. Ya, ini hadis yang tegas menyebutkan bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Ya, kemudian dalam hadis tersebut disebutkan awal Rasul ursila ila ahlil ardh. Bahwa Rasul yang pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Ya, sementara Nabi SAW menyebutkan bahwa termasuk di antara khususiah beliau bahwa Nabi terdahulu diutus hanya kepada kaumnya. Ya, maka jawabannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa yang ada di kalangan manusia ya di masa itu yakni di masa Nabi Nuh ya, adalah ya dari kaumnya saja. Ya, dari kaum Nabi Nuh. Ya, jadi penduduk bumi ketika itu, ya, itu dari kaum Nabi Nuh saja. Ya, oleh karena itu, ini tidak bertentangan dengan ya, keberadaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang diutus kepada segenap manusia, ya, ya, walaupun ya berbeda suku, bangsa, bahasanya, ya, semuanya terkena risalah Nabi. Adapun di zaman Nabi Nuh, manusia yang ada, ya, yang menghuni bumi ini hanyalah dari kaumnya saja, karena masih sedikitnya jumlah manusia di masa itu. Tayyib, Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita akan baca syarah hadis ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.